صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنى قريش الكعبة لانصداعها بسجود الأبطاخية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القتل بالقول وتحالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأنا فحكم بتحكيم أول داحن من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى فأخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الخف في هذا الملم وونية فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفع القبائل جميعا إلى مرتقى فرفعوا إلى مكره من ركن هاتك البنية ودعوا صلى الله عليه وسلم بيد الشريفة في موضع الآن وبنى أعطر اللهم أكبر الكريم بحرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمه فبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سناه فإنما ابتدئ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قوة وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال 27 أو 24 ومثل أو 8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغضى ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة لتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاك هاتيك النفحات الشدية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه أدر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ing umur 35 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy. Maksude bangun ulang al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy al-Ka'bah ta ing Ka'bah. Maksude bangun ulang lin sidaiha. Krono pecahe Ka'bah. Pecah bisuyuli kelan piro-piro banjir al-Abtakhiyati kang bangsa tanah Abtakh, tanah Fatha, tanah Mekah nih kata sampun na'riful Fatha wa ta'rifuna. Dados Ka'bah kula bolak-balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji ya, dados Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Lah niku rupa ruhwah. Ruhwah itu cekungan di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung. Jadi dikepung gunung, cekungan terdalam jenis Rohwah. Lan iku riyen Ka'bah, napa? Lan iku pun dianggap Ka'bah. Lan diarani Suratul Ardi, bentuke kados napa pusar, napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Dadi Adam tawaf temeriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik, napa? Bangunan fisik. Lane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ya titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu yang normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke napa? Ka'bah. Ya sing ono pangeran gawe to dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Lan diislane biwadin ghairi dzar'in di jurang sing paling dalam. Ghairi dzar'in karena tentu Mekah ya karena banyak bebatuan. Paham ya mlane kula bolak-balik matur zam-zam iku ya normal. Ya bener ono kramate tapi ya normal karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling napa dalam. Paham ya dadi mlane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil Abtohiyah. Ini tenggene sarah-sarah diterangkan karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi ana banjir, ana udan deres mesti kegrojok banyu dari atas, napa? Kegrojok banyu dari atas. Akhirnya insida pecah. Wa tanaza'u lan padha berdebat sapa wong akeh, tukaran sapa wong akeh. Tanaza'u rebutan sapa wong akeh fi raf'il hajaril aswadi. Ing dalam ngangkat Hajar Aswad. Jadi gampangane rubuh terus Hajari Aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan, kelintirnya enggak kemana-mana, ya tetap di situ. Bang, makanya enggak perlu ada perdebatan. Ketemu neng di orang kaya banjir teng Naruan, wah terus dinti ini kebetulan gitu tersentralisasi di situ karena dikepung nama gunung. Jadi ya hanya di situ aja Hajar Aswad tetap jebloe. Fakulon mau kau saben-saben swici ku arod ngarep no sopo kulon rofahu engangkat Hajar Aswad. Waroja lan arep-arep sapa kulun hu ing raf al hajaril aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongkote saben-saben wong iku aru dangarepno sapa wong raf ahu ing ngangkat Hajar Aswad waroja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing raf al hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa adzumalan dadi gedhe, wa adzumalan dadi gedhe apa al qilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Pokoke wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene muni al-qilu wal-qol. Dadi nak maca kudu dadi sitok napa al-qilu wal-qol. Dadi omongan ngene, omongan ngene. Nak jare sing paling tuwa aku paling tuwa, nak jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke walhasil tukaran. Wa tahalafu lan saling sumpah sapa wong akeh alal qitali ing atase perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala asobiyatu asobiya, semua klan misalnya Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Mahzum bela Bani apa? Mahzum, Bani Hashim bela Bani Hashim jenis wakawi atil asobiyah, semuanya sangat asobiyah. Sumata da'o mukonuli ngajak sopo ngake ilan insofi maring sadar. Wis saiki ra perlu tukaran, ayo do sadar, rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sopo ngake al amro ing urusan, diserahno ila ziro'yen maring sing duweni pendapat so ibin kang bener. So ibin kang bener, wa ila zi anatin niki wa anahu sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin tapi teng mriki wa anahu mungkin napa sing maksude ila ro ila zi ro yen so ibn wa ila zi ro yen anatin dadi sing duweni sifat ati-ati dadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa napa kehati-hatian. Tapi nak temeriki wa anahu dipaksa nggih saged ila dira yen so ibin wa anahu lan ana tapi mboten lah niku maksude pancen niku. Niku kados wingi awah ngoten sing bener apa awahin apa. Fa hakama mongko gawe nggih niku ila dira yen so ibin wa unatin to wa anatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku lho. Al anat iku maknane apa kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa dzira'in sa'ibin. Fahakama mongko gawe fahakama mongko gawe keputusan sapa dzira'in sa'ibin nggih keputusan bitahkimi awali dakhilin kelan ngekei hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisanat danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana iku pengelola Ka'bah asyibiyati kang bangsa Syibia nggih wau kula bolak-balik matur pintu-pintu iku diarani pintu Babu Bani Syaibah, nama lain dari Abdul Muththalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak mengangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani-Bani Syaibah, Babu Bani Syaibah. Terus wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid sing paling populer apa Babu Bani Syaibah. Fakana mengko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal adkhilin kawitane wong sing mlebu. Faqalu mengko padha ngucap sapa wong akeh hadzal aminu. Hadza utawi iki wa alaminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tis kabehane kita iku nakbalu napa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti dhisik jenenge urung Nabi Muhammad ngono karena umur berapa? 35. Berarti kan Nabi dereng dados napa? Nabi tapi bentuk gelar napa? Hadzal amin napa? Hadzal amin wa kuluna naqbaluhu wa narto. Wa kuluna tis kabehane kita iku nakbalu napa kita hu ing hadzal amin wa narto lan rido kita hu ing hadzal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa wong akeh hu ing Kanjeng Nabi bi annahum klan sak temene wong akeh rondo padha rida sapa wong akeh hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iku ya dereng Nabi pokoke al amin apa al amin. Ayaku nek ana sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadzal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulimi barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan Nabi dadi sing nguasai hadzal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Artinya cara ora digawe saja apa? Ayyaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Paham nggih? Cara urutane seperti ayyaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadzal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadzal mulim. Sahibal hukmi wong sing diane hukum fi hadzal mulim ing dalem ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat napa prinsip, sangat pokoknya sangat prestis, jar sakniki sangat apa? Prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahno ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wadu amangka ngletakno sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi thobil ing dalam pakaian. Suma amara mongkon nuli merintahno sapa Nabi antar fa ing to ngangkat hu ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kafiane ila murtaqahu maring gondure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa ditakok sarong Hajar Aswad ning tengah-tengah. Terus kabeh ngangkat liwat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Dadi Nabi tidak egois apa Nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad. Ila makorihi maring gon tetepi Hajar Aswad min rukni hati kalbaniyati sangking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah itu istilahnya rukun, paham gitu? Jadi rukun itu bangunan sing pokok, melane darani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Jadi blingirane Ka'bah papat itu jenenge apa? Rukun. Nah sing ono Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ono rukun Iroki, rukun Sami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Nah, terus sing ono Ka'bah iku ono Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad iku. Wa wadu alang letakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biatihi klan astane Nabi asy-syarifati kang mulya. Fi maudi'i ing dalam panggonane Hajar al-Aswad al-ana ing dalam saiki. Wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Bon.